Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'd. Telah kita lewati kemarin insyaallah sekilas keyakinan ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan para sahabat. Bahwasanya kita meyakini sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Yang keutamaan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dibandingi dengan keutamaan-keutamaan yang lain setelah kurun para sahabat. Sebagaimana dikatakan syarafus sunnah la ya'diluhu syai'. Dalam keadaan demikian di sana muncul kelompok yang menyimpang yang menjadikan inti agama mereka adalah celaan bahkan pengkafiran terhadap para sahabat sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Khawarij dan Rafidhah. Orang Khawarij mengkafirkan mayoritas para sahabat. Nah, mereka hanya mengecualikan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan orang-orang Rafidhah juga demikian, tapi yang dikecualikan berbeda. Mereka mengecualikan siapa? Ali bin Abi Thalib, juga Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir dan Abu Dzar. Sebagian kecil saja dari para sahabat. Dan antara Khawarij dan Rafidhah bertentangan atau berkebalikan dalam menyikapi siapa? Kalau kita perhatikan di sini, sangat bertolak belakang dalam menyikapi siapa? Nah, dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib. Jelas. Nah, orang-orang Khawarij mengkafirkan, sedangkan Rafidhah apa? Membelanya, mengaku sebagai pembelaan. Kemudian yang kedua, dalam menyikapi Abu Bakar dan Umar. Agama atau prinsip mendasar dari orang-orang Rafidhah adalah pengkafiran terhadap Abu Bakar dan Umar. Sedangkan orang-orang Khawarij mengecualikan dari para sahabat yang dikafirkan. Dan kedua-duanya dalam kelompok sesat. Bahkan untuk Rafidhah Khawarijlah telah jelas bahwasanya mereka ini bukan termasuk dari firqatul muslimin, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Telah keluar dari Islam. Sedangkan Khawarij terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama, namun yang rajih mereka adalah bughah. Mereka adalah orang-orang yang zalim, yang tersesat jalannya, tapi tidak sampai derajat kekufuran. Sedangkan Rafidhah mencapai apa? Kekufuran. Di antara keyakinan kufur mereka, dalam keyakinan terhadap Imam 12 yang mereka anggap maksum. Yang diantaranya adalah yang terakhir Imam Mahdi yang dianggap masuk ke gua dan sampai sekarang mereka senantiasa menunggu-nunggu imam tersebut keluar. Dan ini menunjukkan kepandiran mereka tersebut. Taib. Mungkin sebagai faedah, di antara imam 12 itu siapa? Dari yang pertama khalifillah, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mereka anggap dialah khalifah yang berhak sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang kemudian dikhianati oleh Abu Bakar dan Umar serta para sahabat yang lain, sehingga kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar. Tentunya ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Kemudian khalifah yang kedua menurut Rafidah adalah Hasan ibn Ali, putra dari Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW. Kemudian khalifah yang ketiga Al-Husain ibn Ali, saudara dari Hasan. Nah, yang dibunuh oleh orang-orang Syiah sendiri. Yang dalam peringatan Asyura, nah mereka memanggil-manggil Husain ini dan menyayangkan kenapa beliau terbunuh, padahal mereka sendiri yang membunuhnya. Kemudian khalifah yang keempat di sisi Rafidah adalah Ali bin Husain Zainul Abidin. Mereka semua adalah imam-imam kaum muslimin, jelas. Nah, cuma diklaim oleh orang-orang Rafidah sebagai imam mereka. Dan tidak bermanfaat klaim tersebut tatkala mereka tidak mengikuti jalan hidup para ulama tersebut. Mereka ulama. Nah, bahkan seutama-utama ulama. Tiga sahabat dan apa? Tabi'i yang mulia Ali bin Husain Zainul Abidin. Kemudian yang kelima Muhammad ibn Ali al-Baqir. Yang keenam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Yang ketujuh Musa bin Ja'far al-Kalim. Yang kedelapan Ali bin Musa ar-Ridha. Yang kesembilan Muhammad ibn Ali al-Jawad. Yang kesepuluh Ali bin Muhammad al-Hadi. Yang kesebelas Al-Hasan bin Ali al-Askari. Nah, baru yang kedua belas inilah apa? Muhammad ibn al-Hasan. Nah, Al-Hujjah al-Mahdi al-Muntadhar. Baik. Muhammad ibn al-Hasan ini imam yang ke-12 milik orang-orang Rafidhah. Naam. Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, yaitu putra dari Al-Hasan ibn Ali al-Askari, yang menurut mereka ikhwani fillah imam ini masuk ke Gua Samira di Irak pada tahun Sittin wa Mi'atain, pada tahun 260, dan belum keluar sampai sekarang. Sehingga mereka senantiasa menunggu di pintu gua. Jadi ada penjaga khusus orang-orang Rafidhah menunggu di pintu gua, nunggu siapa Muhammad bin Hasan ini keluar dari gua. Baik. Masuknya tahun berapa? Masuk ke gua tahun 260, sampai sekarang belum keluar. Ini mahdinya orang-orang Rafidhah. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya para imam yang 12 tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sebagai khalifah dan mereka itu maksum. Nah, sehingga dengan sebab ini mereka mengkafirkan para sahabat. Kenapa ikhwani fillah? Karena para sahabat tidak melaksanakan nas atau wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Bakar dan Umar. Nah, demikian pula Uthman. Mereka ini semuanya pengkhianat di sisi orang-orang Rafidhah sehingga mereka kafirkan. Dan ini adalah keyakinan yang sesat, jelas. Kufur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji para sahabat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Dan yang aneh dari keyakinan Rafidhah ini, khalifah menunjukkan bahwasanya ini keyakinan iblis, dalam artian dan dibangun di atas ilmu sama sekali. Bahwasanya imam yang ke-12 ini pada hakikatnya tidak ada. Sebab apa? Sebab Hasan ibn Ali al-Askari ini, Hasan ibn Ali al-Askari yang merupakan apa? Bapak Imam Mahdi menurut mereka, dia adalah seorang yang mandul. Tayyib. Dalam artian Hasan ibn Ali al-Askari meninggal tidak memiliki keturunan. Tapi mereka apa? Mereka buat agar bersambung keturunan ini. Nah, gimana ini? Tidak punya keturunan, akhirnya dibuat apa cerita? Tayyib. Bahwasanya anaknya sudah lahir cuman langsung masuk ke gua. Tayyib. Langsung masuk ke gua. Dan itulah Imam Mahdi yang senantiasa ditunggu. Tayyib. Dan menurut mereka perkara umat ini berhenti sampai apa keluarnya Imam Mahdi, sehingga tidak ada yang namanya pemerintah Islam, tidak ada yang namanya ketaatan kepada na'am walatul umur dan seterusnya. Tayyib. Bahkan tidak akan mencapai kebahagiaan, tidak pula akan masuk ke dalam surga kecuali dengan jalan Imam Mahdi yang masuk ke gua tersebut. Tayyib. Imam Mahdi fiksi, ya hanya sekedar angan-angan. Jadi kita bisa mengetahui Imam Mahdi ahli sunnah dan Imam Mahdi rafidah. Imam Mahdi ahli sunnah adalah sekedar apa? Sekedar omong kosong. Hakikatnya tidak ada. Namanya siapa tadi? Muhammad Ibnul Hasan Al-Askari. Sedangkan Mahdi ahli sunnah siapa namanya? Indah ya Muhammad Padang. Muhammad Ibnu Abdillah. Nah, namanya sama dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula nama bapaknya. Dari sisi nama saja sudah berbeda. Tapi ini sekilas, nah, sebagai faedah untuk tahu asal muasal kenapa orang-orang Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Dan salah satu keyakinan kufur mereka berhubungan dengan enam imam yang 12. Oleh karena itulah Rafidhah juga dikenal dengan apa? Syiah Itsnai Asyariyah. Syiah enam yang memiliki imam 12. Dan keyakinan ini mencapai derajat kufur. Karena menurut mereka perkara umat seluruhnya diatur oleh imam 12 ini. Bahkan berkeyakinan mereka itu maksum. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal-fajiri wa man waliya al-khilafata fajtama'a an-nasu 'alayhi wa radu bih وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. Pada paragraf ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita dengan ringkas bahwasanya di antara pokok ahli sunnati wal jamaah adalah apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin, waliyul amr. Dan ini termasuk prinsip yang membedakan ahli sunnah dari kelompok-kelompok menyimpang yang lain seperti orang-orang khawarij dan rafidhah. Setelah kelompok-kelompok ahli bidah yang lainnya, bahwasanya usul mereka adalah was-sam'u wat-ta'ah, mendengar dan taat lil a'immah wa amiril mu'minin, kepada imam-imam kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan amirul mu'minin, ya pemerintah kaum mu'minin, pemimpin mereka. Al-barri wal-fajir, baik yang soleh maupun yang fajir, yang jahat. Yang baik, al-bar, yang memiliki sifat baik, orang yang soleh, maupun fajir yang zalim jahat, nam yang jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih dalam koridor Islam. Wa man waliyal khilafata fajtama'an nasu 'alaihi wa radu bih, dan wajib untuk mendengar dan taat terhadap siapa saja yang memegang tampuk kekhalifahan serta manusia bersepakat di atasnya dan ridha terhadapnya. Dan juga apa, mendengar dan taat terhadap siapa saja yang mengalahkan mereka dengan pedang, dalam artian terjadi kudeta. Terjadi kudeta sehingga apa, khalifah yang awal kalah. Nah, sehingga yang mengkudeta ini menjadi apa, khalifah berikutnya. Kemudian dia dinamakan Amirul Mukminin. Nah, dan perkara kaum muslimin tetap di atasnya, maka juga wajib untuk mendengar dan taat. Baik. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, qultu bayyana al-Imam Ahmad rahimahullah annahu yajibu ala kulli muslimin an yasma'a wa yuti'a liman wallahu Allahu amral muslimin. Aku katakan, yaitu Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat terhadap siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan beban pemerintahan, yaitu wallahullahu amral muslimin, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai apa, penanggung jawab perkara kaum muslimin, yaitu sebagai pemimpin mereka. Sawa'un kana hadzal wali barran aw fajiran, baik wali ini adalah seorang yang baik, yang soleh, ataupun seorang yang fajir, selama dia bukan kafir. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in ta'amara 'alaikum 'abdun mujadda'un atraf. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dan taatlah walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyah, nah, budak kulit hitam yang mujadda'ul atraf, yang apa, yang hidungnya dipotong. Terbantian seorang budak yang hina, kok kemudian dia bisa memegang tampuk pemerintah, bisa menguasai negeri, maka wajib untuk ditaati. Wa fi riwayatin ka'anna ra'sahu zabibah, walaupun itu adalah seorang budak Habasyi yang seakan-akan kepalanya adalah na'am apa, zabib, yaitu saking hitamnya, hitam kebiruan zabib. Dan hadis masyhur al-Fatihah diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula untuk riwayat kana ra'sahu zabibah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana awalnya Abu Dzar mengatakan, inna khalili awsani an asma'a wa uti'a. Pada sebagian riwayat Abu Dzar mengatakan, sesungguhnya khalili berwasiat kepadaku untuk aku mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyian mujaddan atraf. Walaupun yang memegang pemerintahan tersebut budak Habasyah yang dan ujungnya dipotong, yaitu yang hidungnya terpotong. Wal hadithu fi hadzal babi katsiratun yanbaghi ruju'u ilaiha fi madhanniha. Dan hadis-hadis tentang perkara ini banyak yang seharusnya untuk kembali melihat kepada tempat-tempat yang menjelaskan tentangnya. Nah, dalam kitab-kitab sunnah, juga kitab-kitab para ulama yang menyebutkan tentang akidah di sunnah di mana-mana. Ada pun dalil begitu banyak fadilah tentang prinsip yang sedang kita pelajari ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Di sini perintah untuk taat kepada ulil amr. Walaupun ketaatan terhadap mereka bukan ketaatan yang mutlak, tapi ketaatan sebatas koridor di dalam ketaatan kepada Allah, yaitu selama perkaranya adalah perkara ketaatan kepada Allah tidak menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain taat pada selain maksiat. Juga hadis yang masyhur dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bagaimana syahidnya dalam hadis ini Ridwan, yang menunjukkan wajibnya untuk taat kepada ulatul amr. Nah, di awal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah, walaupun apa yang memerintahkan kalian itu seorang budak. Seorang budak Habasyi. Ada pun dalil yang menunjukkan khalifah wajibnya untuk tetap taat, mendengar, tidak memberontak walaupun pemimpinnya tersebut adalah fajir. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim, demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yakunu umara talinu lahumul junud wa la tatma'innu ilaihi al-qulub. Tsumma yakunu umara tashma'izzu minhumul qulub wa taksha'irru minhumul junud. Yani para pemimpin yang mengerikan, yang hati ini tidak sebenarnya tidak tenang dengan mereka karena fajirnya. Dalam sahihan ada riwayat yang hampir sama, cuman di sini lafadznya lebih jelas, yaitu akan ada umara yang kulit-kulit ini lembut bersama mereka, juga apa tatma'innu ilaihi mulqulub, hati-hati tenang kepada mereka. Kemudian akan datang umara yang menjadikan hati ini bergetar dan kulit-kulit merinding. Faqala rajul, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Qala la, ma aqamus shalah. Apakah kami memerangi mereka? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, selama mereka menegakkan salat. Naam. Tayyib. Dan hadis-hadis yang lain, yang ini juga merupakan prinsip dari para a'immatus salaf dalam perkataan-perkataan mereka yang banyak dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam Syarh Sunnah, wala yahillu qitalu sultan wala al-khuruju alayhi wa in jara. Wa laysa fi sunnati qitalu sultan fa inna fihi fasadud dunya wad-din. Tidak halal untuk memerangi sultan, tidak pula halal memberontak kepada mereka, yaitu keluar dari ketaatan terhadap mereka. Walaupun dia itu jar, yaitu dia itu zalim, jahat, dalam artian suka merampas hak rakyatnya dan tidak memenuhi kewajiban sebagai pemerintah misalnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kaum muslimin ketika mendapati umara yang seperti ini, mereka meminta haknya tapi tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai umara. Maka kaum mukminin diperintahkan apa? Tu'adduna al-haqqa alladhi lahum wa tas'alunallaha apa? Alladzi lakum. Tayyib. Kalian tunaikan hak mereka, yaitu kita tunaikan hak umara kita. Kita sebagai rakyat kita tunaikan hak umara kita karena itu yang diperintahkan kepada kita. Dan ini sebagai bentuk juga apa pengamalan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Kemudian bagaimana dengan hak kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari, wa laisa fi sunnati qitalus sultan. Tidak ada dalam sunnah itu dan perintah untuk memerangi sultan. Itu pemimpin yang sah. Sebab apa? Pada pemberontakan yang memerangi pemerintah itu padanya fasadud dunia wa din, kerusakan na'am agama dan kerusakan dunia dan agama. Ini prinsip ahli sunnati wal jamaah yang pada zaman sekarang ikhwan fillah manusia memutarbalikkan fakta. Ahlu sunnah yang menyeru kepada kaum muslimin untuk mereka tidak melakukan pemberontakan, bahkan melarang kaum muslimin melakukan demonstrasi, tapi kemudian apa? Dibuat isu di tengah-tengah manusia mereka ini teroris, yang memakai jubah, yang berjenggot, yang memakai cadar teroris. Nah, padahal tidak mengetahui apa yang mereka yakini, tidak mengetahui prinsip mereka. Walaiyadzubillah. Dan kita bersabar karena memang kebanyakan manusia jahil, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala berhubungan dengan hadis berkuasanya seorang budak Habasyah, ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan atau kekhalifahan ikhwanifillah terkadang juga tetap walaupun apa dengan sebab pemberontakan. Kalau sudah terjadi pemberontakan kok sudah tetap pemerintah dan kaum muslimin na'am keadaannya sudah apa sudah na'am mantap saat itu, dalam arti memang betul-betul dia yang berkuasa saat itu, maka wajib mendengar dan taat. Karena terjadinya pemerintahan na'am dalam Islam ikhwan fillah na'am ada tiga cara. Nah, kekhalifahan atau pemerintahan dalam Islam ada tiga cara sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang diambil dari dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Yang pertama, al-intikhab min ahli al-hilli wal-aqdi, yaitu ikhtiar, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh ahli al-hilli wal-aqdi, yaitu dipilih oleh para ulama dengan musyawarah atau lebih mudahnya dengan permusyawaratan. Nah, para ulama mereka-mereka memiliki pandangan yang jauh, memiliki keilmuan yang luas dan kebijaksanaan. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin. Dan pemilihan di sini khonifillah dibangun di atas ilm, bukan dibangun di atas suara terbanyak. Nah, jadi musyawarah ya betul musyawarah nih, kos mana sisi-sisi yang na'am diunggulkan, mana sisi-sisi kekurangan dan seterusnya. Sebagaimana hal ini terjadi pada pemilihan siapa? Pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, an ya'hada ilaihi al-khalifatu as-sabiq bi wilayatil ahd. Yang kedua adalah khalifah yang sebelumnya menunjuk na'am seseorang untuk menjadi khalifah setelahnya. Atau dengan kata lain, na'am, cara yang kedua ini adalah dengan apa? Ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Sehingga dengan ditunjuknya seseorang sebagai pengganti, maka berpindah kekhalifahan kepadanya. Sebagaimana hal ini terjadi pada kekhalifahan Umar, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu na'am sebelum meninggal na'am menunjuk Umar sebagai penggantinya. Baik. Kemudian perkara yang ketiga dengan al-mughalabah, dengan apa? Peperangan siapa yang menang. Nah, untuk jenis yang, untuk cara yang pertama dan kedua itu cara yang syar'i. Sedangkan cara yang ketiga adalah cara yang ghairu syar'i. Nah, dengan peperangan, nah, dengan kudeta, ini tidak syar'i. Tapi seandainya kalau terjadi, na'udzubillahi min dzalik, kemudian tetap kekuasaannya, maka wajib untuk mendengar dan taat. Sebagaimana hal ini terjadi, na'am, saat kekhalifahan di Andalus, apabila dicontohkan, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh Bani Umayyah di negeri Andalus. Nah, dalam keadaan saat itu khilafah utama tegak di negeri Baghdad untuk na'am dinasti Abbasiyah. Dalam keadaan demikian, apa kekhalifahan yang ada di Andalus, ya, yang di Andalus taat kepada khalifah yang ada, walaupun saat itu apa pada hakikatnya adalah apa membelot dari kekhalifahan utama yang ada di Baghdad. Nah, ini terjadi pada masa Bani Umayyah. Baik. Di mana ditegakkan khalifah oleh Bani Umayyah di negeri Andalus, dan khilafah saat itu tegak untuk apa? Bani Abbasiyah di mana? Di Baghdad. Dan para imam-imam saat itu banyak. Ada Syu'bah ibn Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri, Hammad ibn Salamah, Ismail ibn Ayyash, dan sederetan para imam yang lain. Naam. Dan tidak ada seorang pun dari para imam tersebut yang mengatakan tentang batalnya kekhalifahan yang ada di Andalus. Dan tidak ada seorang pun dari para imam yang mengatakan bai'ah itu batil untuk khalifah yang ada di Andalus. Baik. Ini contoh khalifah untuk perkara yang nyata, di mana saat itu para imam na'am betul-betul mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang merupakan dasar dari prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Jadi ini tiga cara penetapan na'am khalifah atau pemerintah. Lalu bagaimana dengan sistem demokrasi pemilihan umum? Itu masuk pada kategori yang ketiga, yaitu pemerintahan dengan cara yang tidak syar'i. Tidak syar'i kenapa? Karena bukan musyawarah yang mereka lakukan, tapi na'am sistem dari orang-orang kufar, di mana suara wanita sama dengan laki-laki, suara orang jahil sama dengan orang-orang yang alim, bahkan orang gila pun na'am terkadang apa diikutkan, yang penting apa untuk menambah suara. Namun seandainya tegak pemerintahan berdasarkan sebab hal tersebut, ya wajib untuk mendengar dan taat. Selama apa? Selama dia na'am adalah seorang muslim. Kemudian khilaf di kalangan para ulama tentang kekhalifahan Abu Bakar dengan sebab apa? Apakah itu berdasarkan penunjukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dengan apa kesepakatan kaum muslimin? Ini khilaf ikhwan. Dia mengatakan berdasarkan nas khafi. Namun isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menunjuk beliau sebagai pemimpin dalam salat, pengganti beliau dalam imam. Nah, kemudian juga beliau katakan walaupun tumuttakhidan min ummati khalilan tantakhadhu Abu Bakrin khalilan. Nah, ini isyarat-isyarat bahwasanya Abu Bakarlah yang berhak untuk menjadi pengganti beliau setelah beliau wafat. Yang kemudian isyarat ini dipahami oleh para sahabat yang mereka kemudian bersepakat untuk apa menentukan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Nah, dan setelah Khulafaur Rasyidin khalifah, kebanyakan yang terjadi dalam penentuan khalifah, nah hanya ada dua saja. Nah, ada dua saja, yaitu dengan apa ditunjuk oleh khalifah sebelumnya atau apa dengan mughalabah, itu kebanyakannya. Adapun dengan apa permusyawaran ahlul halli wal aqdi ini, nah jarang yang kemudian apa dilakukan setelah itu. Bahkan tidak kita dapati dalam tarikh setelah Khulafaur Rasyidin pengamalan tersebut. Ya, kebanyakannya dengan mughalabah atau apa dengan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Sebagaimana kita lihat dalam tarikh, nah seperti misalnya Muawiyah, nah beliau, nah kemudian menunjuk putranya siapa? Yazid dan seterusnya. Nah, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.